Qala Abu Umar Ibn Abdul Bar rahimahullah. Rahimahullah. Talabul ilmi darajatun wa manakilu wa rutabun. Menuntut ilmu itu ada beberapa derajat, beberapa tingkatan. Darajatun manakilu wa rutab. Maknanya hampir sama. Menuntut ilmu itu bertahap. Maka ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Menunjukkan bahwa belajar itu bertahap. Demikian juga sebagaimana sebelumnya telah beliau jelaskan, mungkin dalam beberapa fan bidang ilmu diambil yang terpenting dahulu. Yang pertama menghafal Al-Quran, kemudian yang kedua dari contoh yang beliau sebutkan, kemudian ilmu faraid, kemudian nahwu atau yang semisalnya. Ada tahapan di dalam belajar. La yambagi ta'addiha, yang tidak sepantasnya, tidak seyogyanya ta'addi, melewati batas pada tahapan-tahapan dalam menuntut ilmu tersebut. Wa man ta'addaha jumlatan faqad ta'adda sabila salafus salihi rahimahumullah. Dan barang siapa yang melewati batas ta'addi, terhadap tahapan-tahapan dalam menuntut ilmu, dia tidak melewati tahapan tersebut, tidak sedikit demi sedikit, bahkan kata beliau, wa man ta'addaha jumlatan, barang siapa yang melebihi batas dengan tidak mengikuti tahapan-tahapan dalam belajar jumlatan secara menyeluruh, faqad ta'adda sabila salaf, maka sungguh dia telah melewati batas, telah ta'addi terhadap jalannya para pendahulu. Para pendahulu dalam belajar mereka bertahap, berangsur-angsur sedikit demi sedikit. Kalau orang meninggalkan jalan mereka, tidak mau bertahap dalam belajar, pengennya sekali belajar bisa semua dikuasai, atau sekali belajar dalam satu masalah, semua masail yang berkaitan dengannya bisa dikuasai, atau satu bab dipelajari, semua tafri'at, cabang-cabang dari bab tersebut bisa dikuasai. Barang siapa yang seperti itu, berarti dia meninggalkan jalannya salafus soleh. Wa man ta'adda sabilahum amidan dhalla. Barang siapa yang melampaui batas jalan mereka, tidak mau bertahap di dalam menuntut ilmu, pengennya sekali belajar semua ilmu dikuasai, atau dalam masalah-masalah yang lain yang meninggalkan atau melebihi batasan-batasan jalan salafus saleh secara sengaja, amidan dhalla, maka dia akan tersesat. Karena siapa yang melampaui batas atau meninggalkan jalan salafus saleh dengan sengaja, maka dia akan tersesat. Wa man ta'addaha mujtahidan zalla. Dan barang siapa yang melampaui atau meninggalkan atau tidak mempedulikan jalannya salafus soleh, karena apa? Ijtihad bersungguh-sungguh dengan kesungguhnya, dengan kesungguhannya, melebihi jalannya salafus soleh atau melewati sehingga meninggalkan jalan salafus soleh, zalla, maka dia akan tergelincir. Dia akan tergelincir, menyimpang dari jalan yang benar. Kalau apa? Melebihi batas atau melebihi, melewati jalannya salafus soleh, karena apa? Ijtihad bersungguh-sungguh, maka akan tergelincir. Ini menunjukkan bahwa secara khusus dalam belajar dicontohkan oleh para pendahulu kita yang soleh itu dengan bertahap dalam semua bidang ilmu ataupun dalam bab yang ada dalam satu ilmu. Itu dengan bertahap. Demikian juga dari sini kita ketahui bahwa jalan keselamatan adalah mengikuti salafus soleh dalam semua perkara. Jalan keselamatan adalah dengan mengikuti atau mencontoh, meneladani para salafus soleh. Yang mencontoh jalan mereka, mengikuti jalan mereka, akan selamat. Dan yang meninggalkan jalan mereka karena tidak puas atau karena meremehkan, maka akan tersesat, akan tergelincir dan menyimpang sehingga tersesat dari jalan yang benar. Itu secara umum. Qala rahimahullah, fa awwalul ilmi hifdzu kitabillahi jalla wa azza. Maka ilmu yang pertama yang harus dipelajari adalah menghafal kitabullah, menghafal Al-Qur'an. Kitab Allah yang maha mulia lagi maha perkasa. Ini yang pertama, menghafal Al-Quran. Wa tafahumuh, dan memahami kitabullah, memahami ayat yang dibaca, memahami kalimat yang dibaca yang ada di dalam kitabullah, sehingga mempelajari tafsirnya. Ini termasuk ilmu yang pertama yang harus didahulukan. Qala wa kullu ma yu'inu ala fahmih, dan seluruh perkara yang membantu atau mengantarkan bisa memahami Al-Qur'an, fawajibun talabuhu, maka wajib mencarinya, menuntutnya. Seluruh perkara yang bisa membantu untuk seseorang bisa memahami Al-Quran itu wajib untuk dipelajari. Berarti di sini termasuk apa? Bahasa Arab. Kenapa? Karena Al-Quran dengan bahasa Arab. Seorang tidak bisa memahami Al-Quran kecuali kalau dia tahu bahasa Arab. Demikian juga ilmu yang berkaitan dengannya, termasuk kaidah dalam memahami ayat yang dikenal dengan usul at-tafsir ataupun kaidah at-tafsir. Ini membantu dan memudahkan untuk memahami Al-Quran. Demikian juga di sana ada yang berikutnya, ilmu ma'ani, ilmu balaghah. Karena Al-Quran syarat dengan makna dan bahasanya tinggi, maka termasuk ilmu yang membantu adalah ilmu ma'ani dan ilmu balaghah. Yang kata beliau, wajibun talabuhu, wajib untuk menuntutnya, ay mempelajarinya. Wala aqulu, dan aku tidak mengatakan, inna hifdzahu kulluhu fardun. Aku tidak mengatakan sungguhnya menghafal Al-Qur'an seluruhnya adalah wajib. Kata Syekh Abdul Salam bin Barjas rahimahullah, aku tidak mengatakan bahwa menghafal Al-Qur'an 30 juz semuanya itu wajib. Tidak. Walakin aqul, akan tetapi aku katakan, inna dzalika wajibun lazimun ala man ahabba an yakuna aliman laisa min babil fardhi. Akan tetapi aku katakan sesungguhnya yang demikian itu, yaitu menghafal Al-Qur'an, itu wajibun lazimun. Maknanya sama, wajibun dan lazimun. Harus, wajib atas orang yang ingin dia menjadi alim. Kalau dia ingin menjadi seorang alim, orang yang berilmu tentang Al-Quran dan apa yang ada di dalamnya, dia wajib menghafalkan Al-Quran. Laisa min babil fardhi, bukan dari bab apa? Fard, wajib, bimakna apa? Wajib dulu maknanya apa, Dar? Satu yang diperintahkan oleh as-syari' dengan perintah yang pasti atau harus. Ma'amara bihi as-syari' amran jaziman. Apa yang diperintahkan oleh pembikin syariat dengan perintah yang pasti atau harus, harus dikerjakan. Yang mengerjakan berhak mendapatkan pahala karena melaksanakan perintah, dan yang meninggalkan apa? Berdosa. Bukan dari makna itu yang beliau maksudkan. Bukan makna itu. Kenapa kalau dikatakan seperti itu? Orang yang tidak menghafal Al-Quran 30 juz berarti apa? Berdosa. Ya. Kalau menghafal setengahnya, berdosa. Kenapa? Karena wajib seluruhnya. Kalau menghafal 2/3-nya, berdosa. Kenapa? Karena wajib. Atau bahkan tidak ada 1/3-nya, berdosa. Karena wajib. Bukan itu yang dimaukan oleh beliau. Tapi yang dimaukan wajib bagi orang yang ingin dia menjadi seorang alim. Kalau seorang itu ingin menjadi alim, wajib bagi dia menghafal Al-Quran. Kenapa dikatakan bagi alim? Karena seorang alim itu akan kokoh dan kuat ilmunya kalau berdasarkan Al-Quran. Nas dari Al-Quran. Karena masail, masalah, ahkam atau hukum-hukum yang ada, semuanya kaitannya dengan Al-Quran. Maka seorang yang menghafal Al-Quran akan kuat ilmunya, akan kuat pendalilannya. Kenapa? Dasarnya, pondasinya kuat. Ini yang beliau maukan. Qala rahimahullah, faman hafizahu qabla bulughi, maka barang siapa yang telah menghafal Al-Qur'an, yaitu 30 juz, qabla bulughi, sebelum dia baligh, sebelum dewasa, ya, itu sudah hafal 30 juz. Masyaallah ya. Contoh dari para ulama, 10 tahun hafal 30 juz. Demikian juga Imam Syafi'i, sebelum 10 tahun sudah hafal 30 juz. Kita yang sudah tua berapa juz? Ya, jauh dibandingkan dengan mereka. Kalau seorang itu sudah menghafal 30 juz, thumma faragha ila ma yasta'inu bihi ala fahmi min lisanil arabi, kana lahu dhalika aunan kabiran ala muradihi minhu wa min sunnani rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia tafarruq, mengkhususkan untuk mempelajari apa yang bisa membantu dia dalam memahami Al-Quran. Seorang sudah hafal 30 juz, kemudian dia setelah hafal, dia mengkhususkan ilmu yang bisa membantu dia untuk memahami Al-Quran. Dari apa itu? Min lisanil Arab, dari lisan Arab, yaitu bahasa Arab. Di sini menunjukkan bahwa apa? Pertama Al-Quran, kemudian baru bahasa Arab. Kana lahu dzalika, maka yang demikian itu bagi dia apa? Aunan kabiran, bantuan yang besar. Ala muradihi, atas keinginan dia, minhu darinya, dari Al-Qur'an dan memahami Al-Qur'an. Kalau dia belajar bahasa Arab setelah hafal Al-Qur'an, bahasa Arab ini akan membantu dia dengan bantuan yang besar untuk memahami Al-Qur'an. Wa min sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan untuk memahami sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena keduanya dengan bahasa Arab, Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Qala summa yangdur fi nasikhil Qur'ani wa mansukhihi wa ahkamihi. Kemudian yangdur, melihat, fi nasikhil Qur'an, pada nasikh yang menghapus hukum yang ada dalam Al-Qur'an, wa mansukhihi, dan yang dihapus dari hukum yang dihapus, yang mana nasikhnya, mana yang menghapus? Oh, yang ini dihapus, ini berarti mansukh, diganti dengan hukum yang lain. Setelah hafal, setelah memahami, kemudian mempelajari tentang nasikh dan mansukh dari Al-Qur'an. Wa ahkamihi, kemudian melihat hukum-hukum yang ada di dalam Al-Qur'an. Wa yaqifu ala ikhtilafil ulama wa ittifaqihim fi dhalik, dan berhenti pada apa? Perselisihan ulama dan kesepakatan mereka dalam perkara tadi. Oh, ini masalah yang para ulama berselisih. Oh, ini masalah yang para ulama sepakat, tidak ada perselisihan. Berhenti sampai di situ. Tidak terlalu jauh mempelajarinya. Wa huwa amrun qaribun ala man qarrabahu Allah ilaihi. Dan itu, atau ini adalah perkara yang dekat ke atas orang yang Allah dekatkan kepadanya perkara tadi kepada dia. Yaitu apa? Menghafal Al-Quran, mempelajari bahasa Arab, kemudian melihat di dalam Al-Quran ini mana ini yang nasih, yang menghapus, ini mana yang dihapus hukumnya. Demikian juga hukum-hukum yang lain. Qala thumma yangduru fi sunanil ma'thurati sabitati an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu kemudian melihat, mempelajari sunnah-sunnah yang ma'thurah, yang diriwayatkan, as-sabitah, yang sabit, yang sahih dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mungkin dengan mempelajari apa? Al-Lu'lu' wal Marjan yang disepakati oleh Imam Bukhari Muslim atau Sahih Bukhari atau Sahih Muslim atau kitab-kitab mu'asirin sekarang seperti As-Sahihah ataupun Al-Musnad karya Syekh Mukbil ataupun yang lain yang di dalam kitab-kitab tersebut terdapat hadis-hadis yang sahih, tidak terdapat dalamnya hadis yang dhaif ataupun yang maudhu. Fabiha, maka dengannya, dengan sunnah-sunnah tadi, yasilu talibu ila muradillahi jalla wa azza fi kitabih wa hiya taftahu lahu ahkam al-Quran fathan. Setelah melihat sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dengannya seorang talib, seorang santri, seorang murid akan sampai yasilu talibu ila muradillah, akan sampai kepada apa yang diinginkan oleh Allah yang maha mulia lagi maha perkasa di dalam Al-Quran. Kenapa? Karena as-sunnah tubayyinu wa tufassirul Quran. Karena as-sunnah ini menjelaskan dan menafsirkan Al-Quran. Sebagaimana kata Imam Ahmad rahimahullah. Sehingga akan menjadi lengkap ilmu yang ada dari Al-Quran dengan apa? Penjelasan dan bayan dari as-sunnah. Wa hiya taftahu lahu afkamal Quran fathan, dan dia as-sunnah akan membukakan untuk dia hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran fathan dengan sebenar-benarnya. Akan menjadi jelas. Seorang mempelajari sunnah, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, membaca hadis-hadis Nabi khususnya yang sahih di awal belajar yang sahih, yang dengan sunnah-sunnah tersebut akan jelas bagi dia apa yang ada di dalam Al-Quran. Seperti ketika perintah sholat, wa aqimu sholat, jelas dengan as-sunnah, oh sholat lima waktu. Diriwayatkan dari Nabi SAW bahwa sholat itu lima waktu. Kemudian gerakannya, kemudian waktu-waktunya, akan dengan menjadi jelas dengan as-sunnah. Kemudian ketika Allah mengatakan wa'atuz zakah, tunaikan zakat, akan jelas perkara zakat dengan mempelajari sunnah. Apa saja yang perlu dizakati, apa saja yang harus dizakati, kemudian berapa yang dikeluarkan, kapan pengeluarannya dan seterusnya, akan jelas dengan as-sunnah. Qala rahimahullah wa fi sayri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tambihun ala katsirin minan nasihi wal mansukhi fi sunan. Dan di dalam sayr perjalanan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sirah beliau, tambihun, ada tambih peringatan, ala kathirin minan nasihi wal mansuh fis sunan, pada kebanyakan dari perkara nasih dan mansuh yang menghapus dan dihapus hukumnya di dalam sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mungkin contoh yang berkaitan dengan minum berdiri, dengan berdiri bagaimana? Demikian juga kencing dengan berdiri, bagaimana? Dalam satu riwayat mengatakan tidak boleh. Dalam sebagian riwayat Rasulullah pernah melakukan. Sehingga dengan seperti itu akan jelas mana yang nasih, mana yang mansukh, kemudian hukumnya menjadi apa. Di sini menunjukkan tentang tahapan belajar. Bahwa belajar itu tidak sekali kemudian semua diketahui.